Adekku sayang, iya bang, izinkanlah ku pegang. Boleh, bang. Agar ku jadi kuat untuk mengatakan apa bang, bahwa adekku sayang, iya bang, jangan dulu dijawab kenapa, bang? Karena tak